salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil 'adid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Wa qala salawatuhu wa salamuhu fi ma sahanu, al-muslimu ahul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya, alangkah indahnya jika khutbah pada siang hari ini khatib awali dengan mengingatkan diri khatib. Mengingatkan semua yang hadir di sini tanpa kecuali untuk sama-sama menjaga identitas kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Dan mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan Islam kita dengan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan diperintahkan Rasul-Nya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Di mana saja dan kapan saja kita berada, sehingga kalaulah kita meninggal dalam keadaan mukmin, muslim dan muttaqin, Allah redha dengan apa yang kita amalkan, Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jumat 2 minggu yang lalu khatib salat Jumat di Beijing, Cina, bersama rombongan MUI pusat dan bersama rombongan polisi yang seharusnya diikuti oleh Kapolri, namun Kapolri berhalangan. Ada 4 jenderal yang ikut, ada 2 kombes yang ikut. Ustaz Arifin juga harusnya ikut, namun berhalangan, hanya A. Hakim, Ustaz Bakhtiar, Ustaz Daitun, dan beberapa Ustaz yang lainnya ikut dalam rombongan itu. Ketika kami digaet untuk melihat kota Beijing, yang merupakan ibu kota Cina, yang sekarang ini menjadi raksasa ekonomi dunia, guide yang merupakan guide-nya Pak Presiden waktu mengunjungi Cina itu bercerita, kenapa Cina bisa maju seperti yang sekarang kita lihat. Katanya dia, ada 2 sebab yang besar. Apa 2 sebab yang besar itu? Yang pertama adalah, ini kata guide-nya, kami bosan berantem, kami bosan berkelahi, kami bosan berperang, kami bersatu untuk membangun. Kami bangun dan jadilah Cina seperti sekarang ini. Itu kata mereka sebagai sebab majunya Cina sekarang. Yang kedua adalah karena persaudaraannya orang Cina kuat, mereka ikatannya kuat, saling tolong menolong, dan akhirnya bisa saling bantu membantu, dan mereka pun di semua rumah kita, kalaulah tahun 70, tahun 80, tahun 90 ada merek Jepang, semua rumah pakaian rumah kita ada merek Jepang, maka hari ini semua yang kita pakai ada merek Cina. Ini harus kita akui. Lantas apa yang kita simpulkan para ulama? Ulama menyimpulkan bahwa kalaulah Cina bisa membangun negaranya jadi maju itu lewat sistem komunisme, maka kami yakin bahwa Indonesia bisa lebih maju daripada Cina, lebih hebat daripada Cina, kalau kita bangun dengan sendi-sendi agama Islam, dengan ruh-ruh agama Islam, dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Bukan merubah menjadi NKRI, bukan, tidak tanpa merubah NKRI, tanpa merubah Pancasila, tanpa merubah Undang-Undang Dasar 45, tetap itu menjadi pemersatu kita. Namun karena kita mayoritas, kalau umat Islam semuanya maju, maka negara ini pun akan maju. Kalau umat Islam semuanya pada berantem, maka negara ini pun akan kacau. Kalau mereka bisa seperti itu, maka apakah kita tidak bisa lebih baik daripada mereka? Khotib akhirnya bikin makalah untuk kajian di Istiqlal. Apa yang khotib berikan judul? Persaudaraan Islam, hak dan kewajiban sesama muslim dalam tek-tek hadis Rasulullah SAW. Setelah kita kaji, kemarin khotib mengkaji di Pasaraya dan di Pertamina. Hampir setiap hari khotib mengkaji di beberapa majlis taklim, maka kita katakan bahwa konsep Islam lebih keren daripada komunisme. Berarti kita bisa maju, kita bisa lebih hebat tanpa harus meninggalkan agama kita. Tanpa harus meninggalkan agama kita, karena agama kita begitu indah. Agama kita begitu syamil, begitu menyeluruh, mengajarkan kita semua yang kita butuhkan. Tidak ada satu agama pun, tidak ada satu aliran pun, tidak ada satu isme pun yang lebih lengkap daripada agama Islam. Islam mengatur kita sampai ke WC pun diatur, bangun tidur diatur, mau tidur diatur, bahkan bersenggama pun diatur. Kalau pemilu pasti diatur, memilih pemimpin pasti diatur. Nah, tanggal 19 besok kita akan sama-sama memilih gubernur Jakarta. Maka khotib pesankan adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Kita semuanya orang Islam bersaudara. Jagalah perdamaian itu. Biarlah orang memilih sesuka hatinya. Biarlah yang mau pilih nomor 2 silahkan. Yang mau pilih nomor 3 juga silahkan. Yang nomor 3 jangan mengintimidasi nomor 2. Yang pilih nomor 2 jangan mengintimidasi nomor 3. Biarlah semuanya memilih dengan sesuai dengan hak-haknya. Undang-undang kita, konstitusi kita melindungi semua warga negara yang berhak untuk memilih, untuk menentukan pilihannya sendiri. Jangan dipaksa, jangan dijanjikan dengan hal-hal yang bohong, jangan disuap dengan umroh, jangan disuap juga dengan sembako, jangan disuap dengan hal-hal yang membiarkan dia memilih dengan otaknya, biarkanlah dia memilih dengan apa yang dia lihat. Survei pada putaran pertama mengatakan bahwa 90% hasil survei, semua lembaga-lembaga survei mengatakan 90% agama non-muslim memilih calon non-muslim. 90%. Satu etnis atau dua etnis tertentu yang khotib tidak ingin katakan memilih calon yang sama, yaitu calon non-muslim. Salahkah itu ketika orang muslim memilih calon muslim? Khotib ingin katakan tidak salah. Mereka punya hak, biarkan mereka memilih calon muslim. Tinggal yang orang Islam ingin khotib ajarkan, ingin khotib ingatkan, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya bilang begini, hadisnya bilang begini, selanjutnya terserah Anda. Ketika seorang khotib sudah mengingatkan, sudah membacakan Al-Quran, yang percaya Al-Quran silahkan amalkan, yang tidak percaya sama Al-Quran silahkan tinggalkan. Pilihlah sesuai dengan kehendak hati kita, kita harus hormati pilihan dia, dan dia tinggal mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Kalau memang pilihannya adalah salah dan sudah diingatkan, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan masukkan ke surga, silakan, itu hak Allah. Allah akan masukkan ke neraka sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan ancaman-Nya, itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kita jaga persatuan. Biarkan semua orang menentukan haknya masing-masing. Kalaulah di semua gereja mengajak paslon sesuai dengan ajaran agamanya, maka biarlah di masjid-masjid atau di musola atau di majlis taklim para ustadz, para kiai mengingatkan sesuai dengan kitab suci Al-Quran, dengan tetap menghormati hak pilihnya, dengan tetap menjaga kedamaian, tetap mengatakan bahwa jangan ada kekerasan, jangan ada intimidasi, biarkan semuanya nyoblos sesuai dengan haknya masing-masing, tanpa ada kekerasan, tanpa ada yang dicurangi. Kita menang kalau curang gak bagus, kita kalah kalau dicurangin juga gak enak. Karena itu, ayo khotib mengajak semuanya untuk menjaga kedamaian di tanggal 19 besok. Jangan sampai di kampung kita di Kuningan ini atau di kampung manapun juga di kota Jakarta ini terjadi kecurangan baik yang dilakukan oleh paslon 2 maupun dilakukan oleh paslon nomor 3. Kalau nomor 2 tidak boleh zalim, maka nomor 3 pun tidak boleh zalim. Kalau nomor 3 harus adil, harus jujur, maka nomor 2 pun harus adil dan harus jujur. Itulah yang kita inginkan. Lantas sebagai seorang muslim, khotib ingin bacakan apa? Ada seorang kiai ditanya atau banyak kiai yang ditanya, nah, kenapa kok para kiai memilih mewajibkan memilih paslon muslim? Jawabnya kiai adalah karena saya hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya para kiai. Ada 1000 ulama lebih yang mengatakan hal itu, saya hanya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemilihannya itu terjadi di Jawa Barat atau di Jawa Timur, satu calonnya muslim, satu calonnya non muslim, apa kata kiai? Mereka akan mengatakan pilihlah calon yang muslim. Kalau itu pilkadanya di Jawa Barat atau di Jawa Timur. Bagaimana kalau di Jakarta? Jawaban mereka adalah sama, karena dalilnya adalah dari Al-Qur'anul Karim, bukan dari keinginannya para kiai sendiri. Lantas kalau ada yang memilih calon muslim, diperbolehkan atau tidak? Secara undang-undang diperbolehkan. Silahkan pilih calon muslim. Namun secara agama kita katakan bahwa paman yakmal miskola zaratin khairah yaroh, paman yakmal miskola zaratin syakrah yaroh. Kita sudah mengatakan bahwa minuman keras adalah haram. Masih banyak orang Islam yang minuman keras. Silahkan, dosanya tanggung sendiri. Begitu juga dengan pemilu besok. Kita sudah katakan, para ulama sudah mengatakan, MUI sudah memfatwakan bahwa muslim harus memilih calon muslim. Masih ada orang yang memilih, orang muslim memilih calon muslim, silahkan, jangan diapa-apain. Silahkan, itu haknya dia. Soal dosanya, biarlah dia menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ustaz, apakah dosanya dalam buku 9 alasan 1000 ulama wajibkan pilih gubernur muslim? Dosanya ada 6 yang dikatakan di buku ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Satu adalah Allah akan cuek dengan dia. Allah akan abaikan dia. Allah tidak tengok dia. Allah tidak akan ajak ngomong dia. Allah cuekin saja dia. Yang kedua apa? Akan digolongkan sebagai orang munafik. Kalau digolongkan sebagai orang munafik, maka orang munafik adalah tempatnya firdarkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah di api neraka. Yang ketiga apa? Akan digabungkan bersama orang-orang kafir di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat apa? Seperti membeli alasan bagi Allah untuk menghukum dia. Kalau kemarin gak ada alasan karena masih muslim, ini udah kurang ajar, maka Allah berhak untuk menghukumnya. Apa dengan apa? Mungkin dengan sakit, mungkin dengan bangkrut, mungkin dengan gelisah, mungkin dengan takut. Wallahu ta'ala a'lam. Allah punya 1000 azab buat kita. Allah punya 1000 jalan buat menghukum hamba-hambanya, termasuk menghukum khotib. Kalau khotib bersalah pun, khotib bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah bersalah pun bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takut sama siapa? Allah enggak takut sama siapa-siapa. Allah takut sama khotib? Tidak sama sekali. Allah takut sama ulama? Allah tidak takut sama ulama. Allah takut sama presiden? Allah tidak takut sama presiden. Allah takut sama Amerika? Allah tidak takut sama Amerika. Allah fa'alul lima yurid. Allah ala kulli syai'in qadir. Kapan kelihatannya? Tentu tanggal 19, tanggal 20 belum kelihatan. Tanggal 20 belum kelihatan azab Allah. Azab Allah kelihatan adalah kalau kita sudah diambil nyawa kita, maka pertama kali kita menghadap di kuburan adalah man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Ada riwayat yang lain adalah siapa imammu? Kamu bersama grup siapa? Yuh nanti di padang mahsyar, yuh sarul mar'u ma'aman abah. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Siapa yang kita cintai? Kalau kita cintai, kita lebih membela Jackmania, maka kita akan digabungkan bersama Jackmania. Kalau kita lebih mencintai MU, Manchester United, kita akan dikumpulkan bersama grup Manchester United. Kalau kita berkumpul dengan mereka juga, maka kita pun akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau kita mencintai lebih kepada ulama, maka kita pun akan dikumpulkan bersama ulama, bersama orang-orang muslim. Kalau kita lebih mencintai Rasulullah, kita lebih mencintai Allah, kita lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka naungan Allah lah yang akan kita peroleh. Siapa yang berpuasa di padang mahsyar nanti? Adakah orang yang mengaku saya berpuasa, saya bisa menolong? Adakah orang yang berani ngomong kayak begitu? Maka kalau orang yang berani ngomong begitu, matilah ente besok. Saya akan dengar jawabannya, ente disiksa atau tidak. Siapa yang bisa nolong ente kalau disiksa di kuburnya? Jawabannya adalah iman kita mengatakan tidak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong adalah amal kita. Kalau amal kita salah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ini salah. Masih ada kesempatan untuk berpikir, masih ada kesempatan untuk merenung, masih ada kesempatan untuk berdiskusi. Silahkan diskusi dengan kepala dingin. Yang tetap memilih calon nomor 2, silahkan. Yang tetap memilih calon 3 juga silahkan. Yang memilih calon 3 menghormati calon 2, yang calon 2 pun menghormati yang 3. Jangan ada intimidasi, jangan ada. Insya Allah negeri ini besok, walaupun suasana udah mulai panas, akan tapi kita orang Islam jaga negeri ini, jangan sampai terjadi rusuh. Hormati pilihan orang lain. Sambil kita, ketika orang Islam itu disuruh apa? Wal asri, innal insana lafi husn illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri. Kita diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saling menunjukkan kebenaran. Kalau emang dia enggak mau, maka selanjutnya terserah Anda. Masing-masing kita bertanggung jawab di akhirat nanti sendiri-sendiri. Kita bukan gabungan-gabungan. Gabungan itu hanya akan terjadi ketika kita sudah masuk surga. Kalau umpamanya ulama sudah masuk surga, kita mencintai ulama, maka mungkin kita akan diberikan syafaat. Syafaat. Tapi kalau umpamanya saya umpamanya di neraka, maka saya tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun juga di antara bapak. Tapi kalau saya Allah tempatin di surga, saya bisa memberikan syafaat kepada siapa yang saya kehendaki dengan izin Allah. Syaratnya adalah dia harus muslim. Siapa yang bisa masuk surga? Keimanan kita. Keimanan kita mengatakan hanya orang Islam yang bisa masuk surga, hanya orang Islam yang bisa memberikan syafaat. Itu keimanan kita. Bukan masalah pilkada, bukan masalah pilgub, bukan masalah pilpres. Tapi keimanan kita, kapanpun ketika ditanya siapa yang bisa masuk surga, maka jawaban kita adalah hanya orang yang beriman, yang bersyahadah. Sekarang ini yang bersyahadah baik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dialah yang bisa masuk surga. Orang-orang muslim mengatakan, mengklaim mereka bisa masuk surga, itu akidah mereka, itu terserah. Tapi kalau ada orang muslim mengatakan orang non muslim, baik Nasrani maupun Yahudi maupun Budi maupun agama-agama yang manapun juga mengatakan dia bisa masuk surga, maka keimannya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak meyakini Quran dan tidak meyakini hadis dengan sepenuh-penuhnya. Orang Islam akan mengatakan hanya orang muslim yang masuk surga. Orang Kristen pun di gereja-gereja mengatakan hanya mereka yang masuk surga. Orang Katolik pun di gereja-gereja mereka mengatakan hanya mereka yang masuk surga. Orang Yahudi pun di sinagog-sinagog mereka mengatakan hanya kami orang Yahudi yang masuk surga. Orang Buddha, orang Hindu pun mengatakan seperti itu. Yang umur pasalnya kapan? Benarnya kapan? Benarnya adalah nanti kita lihat setelah alam barzah sudah mulai kelihatan, padang mahsyar akan menentukan sekali. Karena itu yaumul kiamat dikatakan sebagai yaumul fasl, hari pemilah. Dikatakan juga sebagai yaumul jaza, hari pembalasan. Sekarang ini belum ada pembalasan, hanya kecil-kecil pembalasannya. Pembalasannya nanti adalah di akhirat, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan ingatan ini bisa menjadi bekal buat kita untuk memilih paslon yang Allah kehendaki, yang Allah suruh, yang Rasulullah ridai. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala kitabil aziz, innallaha malaikat. Wallahu ta'ala kitabil aziz. wal asri inna insallahu husain illa illadzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil rawatib inna huwa samiul alim. Aku lu qauli hadza wa asakul azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wa ya qaudal mustaghfirin istaghfirillah. Madi wa la ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fadhil somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu awwalul muslim. Orang muslim itu adalah saudaranya orang muslim. Karena itu jangan menzaliminya, jangan menyakitinya. Siapa yang muslim? Yang muslim adalah yang mengucapkan syahadah. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak peduli dia laki atau perempuan, tidak peduli dia kaya atau miskin, dia tidak peduli dia dari golongan manapun juga, kalau dia bersyahadat lain, maka dia otomatis menjadi muslim. Orang kaya atau orang miskin sama-sama menjadi muslim. Kita tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyakitinya. Kalau ada ayat yang selanjutnya atau hadis yang selanjutnya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa membantu orang muslim, maka Allah akan membantu hajatnya. Ini proposal dari Allah Subhanahu wa taala. Khotib sering katakan di banyak khutbah, di banyak ceramah khotib katakan, bagi yang di sini kebetulan punya hutang. Hutangnya banyak. Pengen dibayarin, jawabannya gampang. Barang siapa yang punya hutang 10 juta, 50 juta, yang 100 juta pengen dibayarin, jawabannya adalah bayarkanlah utang saudara kalian yang muslim. Ustaz, gimana? Masa saya bayarin, saya aja punya utang? Ente percaya gak sama proposal dari Allah Subhanahu wa taala? Ente percaya gak sama proposal dari Rasulullah SAW? Kalau ente percaya, laksanakan. Kalau ente enggak percaya, maka keimanan ente masih KW3 atau KW4. Kalau keimanan KW1, bantulah orang yang lain, orang yang punya hutang sendiri. Contoh sederhana, dan khotib akhiri khutbah ini. Contoh sederhana, kalau saya punya hutang 20 juta, maka carilah orang yang berutang bayarin. Berapa hutangnya, berapa aja. Kalau 1 juta hutangnya, ya udah bayarin 1 juta. Kalau 2, bayarin 2 juta. Lah, saya habis dong duit saya, uang saya masih punya hutang. Jawabnya adalah insya Allah dalam waktu yang sangat sebentar Allah akan bayarin utang ente yang 20 juta. Cari aja di masjid kalau ada orang yang khusyuk, lihat, salam, assalamualaikum, bapak khusyuk banget, iya nih, kenapa punya utang, berapa, 1 juta, sebenarnya cuma 500 ribu, tapi karena pameran ketir baru 1 bulan udah jadi 1 juta, udah bapak pulang aja, maka dia akan bilang, gak berani lah pulang, nanti saya digebukin, ada debt collector. Udah pak, ini uang 1 juta, kita ambilin dari kantong kita, 1 juta, pulang pak. Dia pulang dengan gembira, pasti dia doain kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah sehatin kita, mudah-mudahan Allah beri rezeki yang luas kepada kita. Maka setelah dia pulang, kita pun sedih. Sedih kenapa? Dari mana duit kita untuk bayar 20 juta? Kita baru keluar 1 juta. Maka jawabannya adalah ngadulah kepada Allah. Angkatlah tangan, katakan kepada ya Allah, saya sudah melaksanakan proposalmu ya Allah. Saya sudah bayarin utang saudara saya tadi 1 juta. Saya punya utang 20 juta. Ya Allah, tinggal engkau yang bayarin. Maka Allah akan bayarin lewat apa? Nanti ingin katakan Allah punya 1000 pintu, Pak. Kalau kita punya 1 pintu doang atau 2 pintu, pintu yang pertama adalah gaji kita, pintu kedua adalah kontrakan kita, maka Allah punya 1000 pintu. Dari mana? Masya Allah, waktunya tidak mungkin untuk khotib ceritakan kisah-kisah yang menarik sekali, kisah-kisah yang bikin kita akan mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya tidak pernah bohong, Allah dan Rasulnya tidak pernah ingkar janji. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita tidak menzalimi orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan mau membantu saudara-saudara kita muslim yang lain, termasuk ada orang muslim yang punya hajatan pengen jadi gubernur, kita bantu untuk mensukseskan dia jadi gubernur. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin dzal fadl 'adzim wal fadl jalil mubin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali. Wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa ana wa anhum ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hidal islam wal muslimin. Allahumma hidal islam wal muslimin. Allahumma hidal islam wal muslimin bi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma alif baina qulubal mu'minin. Allahumma alif baina qulubal mu'minin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna hubbaka ya Allah. Allahumma rzuqna hubba rasulillah. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an. Allahumma rzuqna hubba sunnata rasulillah. Allahumma rzuqna hubbal ulama. Allahumma rzuqna hubbal mu'minina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru yadhillakum wa la ta'budu illaha akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.